Mengapa aku tak dapat melupakanmu? Antara perjalanan suci menangkap waktu, membuat aku rindu, membuat aku rindu. Bukannya aku tewas dalam perjuangan, membelai impian. Sebentar tadi aku lihat sinar matamu, lihat sinar matamu. Meronai garis-garis setiaan, semakin kelam dan amat panjang. Bagaimana aku hendak melupakanmu dalam keheningan pagi sering bertemu. Setiap kata yang terucap, setiap

Sewaktu-waktu dulu mencari kenyataan semalam. Kata ibu, kau pasti di sampingku. Kata ayah, engkau di dalam diri. Itulah engkau kekasih hati, namun belum ku temui. Hingga ke bisa dilanjutkan kembali. Apa yang ku pasti, mimpi ini tak terhenti hingga hari pagi dan menyingkap rindu kemarin yang masih ku bawa. Bisa dilanjutkan kembali. Apa yang ku pasti, mimpi ini tak terhenti hingga hari pagi dan menyingkap rindu kemarin yang musim silih berganti bulan mentari pejam celik tak terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Bergerak berlagu hanyalah seketika. yang bergelora. sudah pasti ada jawabannya, kemungkinan itu. Sementara kita ada dibasahi hujan. Begitulah cintaku di setiap langkahmu bergelora rindu selalu di dalam. Betulkah